بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أنا بدين عزكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Terakhir kita membahas tentang permasalahan maulal qaum anfusihim. Maula suatu kaum termasuk daripada diri mereka sendiri, yaitu pada bab yang ke-40. Sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab yang ke-41. Qala rahimahullahu ta'ala, bab man 'ala jariyatain aw wahidah. Bab, barang siapa yang mengasuh, ngopeni jariyatain, dua anak perempuan yang masih kecil, aw wahidah, atau satu orang dari mereka. Yani babnya ini, khana bin azakumullah, apa keutamaannya? Apa kelebihan fadilah yang didapat oleh seseorang yang mengurusi kedua orang putrinya, atau satu putrinya, atau tiga putrinya yang masih kecil? Qala haddatsana Abdullah ibn Yazid al-Muqrib yaqah. قال حدثنا حرمل بن عمران أبو حفص التجيبي يذكره ثقة عن أبي عشانة المعافري. أبو عشانة المعافري نمانيه يرى حي ابن يؤمن، حي ابن يؤمن Al-Nusri Al-Mu'afiri, juga seorang rawi yang siqah, terpercaya, dan dia masyhur dengan kunyahnya, lebih terkenal dengan sebutan Abu Ashana Al-Mu'afiri, ataupun namanya hayy. Hayy. Bil yu'min al-Misri. Rawi yang siapa? An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qaal. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin. Barang siapa yang memiliki 3 putri, wa sabara alaihinna, ia sabar dalam mengurusi 3 putri tersebut, wa katahunna min kitatihi, dan dia memberi pakaian kepada 3 putri itu dari kekayaan dia. Kitatun artinya ghina, yakni memberi pakaian kepada putri-putrinya dengan kekayaan dia sendiri. Kunna lahu hijaban minan nar, maka 3 putri itu akan menjadi hijab, penghalang bagi dia dari neraka, dari api neraka. Wal hadis sahih dengan sanad yang disebutkan sama Imam Al-Bukhari rahimahullah, isnadun sahih. Semua rawi-rawinya terpercaya. Disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang disahihkannya dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah. Nomor hadisnya ke-294 dan 1027. Hadis ini khairatina azabimullah sangat jelas maknanya. Sangat jelas penunjukannya, menunjukkan bahwasanya seseorang yang memiliki 3 orang putri, kemudian dia sabar dalam mengurusi anak-anaknya, kemudian dia memberi pakaian mereka, maka di antara keutamaannya karena binaudzakumullah ialah kunna lahu hijabun minnar. Maka anak-anak putri itu akan menjadi hijab bagi dia, penghalang bagi dia dari api neraka. Ini merupakan fadilah azimah, keutamaan yang amat sangat besar bagi orang-orang yang sabar mengurusi anak putrinya. Masya Allah. Riwayat seperti ini, ikhwan, dibawakan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk menerangkan bahwasannya Islam sangat memperhatikan yang namanya anak putri. Sangat memperhatikan yang namanya anak putri. Bahkan diberi keutamaan-keutamaan besar bagi orang-orang yang sabar dalam mengurusi mereka. Khilafan lima fa'alul jahiliyah, dalam rangka untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah tempo dulu. Pada masa jahiliyah, kalau seorang itu melahirkan anak putri, 2 pilihan. Pilihan yang pertama, ia dibiarkan hidup namun dihinakan. Yang kedua ialah dikubur hidup-hidup dalam tanah. Waqtul banan. Begitu ya. Masyhur, sangat terkenal kebiasaan orang jahiliyah dalam memperlakukan anak putri. Maka dalam Islam dihapus itu semuanya. Dilarang oleh Rasulullah SAW yang namanya waqtul banat, menanam hidup-hidup anak putri. Dan dalam rangka untuk mematikan kebiasaan yang jelek tersebut, maka Rasul berganti menentukan syariat, menentukan keutamaan-keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang bisa mengasuh anak putrinya, sabar dalam mengurus anak putrinya, memberi pakaian mereka dan segala macamnya. Masya Allah. Ini Islamnya, perhatian dengan yang namanya. Sehingga ini keutamaan satu dalam rangka untuk mengikat habis kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Yang kedua ya, juga mensyaratkan dari riwayat ini khanafuddin azakumullah bahwasanya mengurus anak putri itu tidak gampang. Paham ya? Tidak gampang ya? Sulit. Repot. Banyak biaya. Banyak biaya. Nah, sehingga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam riwayat-riwayat seperti ini. Keutamaan-keutamaan orang-orang yang betul-betul sabar dalam mengurusi anak putrinya. Supaya dia betul-betul mengikhlaskan niatnya, lebih perhatian mengurus anak putrinya, lebih persiapan untuk mengurus anak putrinya, dan pahala menanti dia. Nah, ya. Saya mau bertanya sekarang. Indah kita akan apa, Pak Abdul Malik? Apakah ini menunjukkan keutamaan seseorang yang punya anak putri banyak? Apakah riwayat ini menunjukkan keutamaan bagi seseorang yang punya anak putri banyak atau putri semua? Enggak. Loh, kan enggak. Antum besok apa? Ya, enggak. Terus keutamaan yang disebutkan dalam riwayat ini? Nah iya, satu aja ada keutamaannya. Apalagi dua ada keutamaannya. Tiga juga ada keutamaannya. Bagaimana kalau lebih banyak lagi daripada itu? Sepuluh anaknya, putri semuanya. Nah iya, dapat keutamaan ini. Dapat keutamaan ini. Wah, min badi aula. Lebih-lebih lagi dapat keutamaan seperti ini. Satu aja dapat. Pertanyaan saya jawab, apa kemudian menunjukkan keutamaan seseorang yang memiliki anak putri? Ya kalau pas apa namanya mau nikah, sudah menikah, sama baca doa ya Allah kasih saya memiliki anak putri, banyak keutamaannya. Ya? Rendah, itu dia, ini keutamaan jelas ini. Kunna lahu hijaban minan. Anak putri itu menjadi hijab bagi dia dari neraka. Besar keutamanya. Tidak juga. Allah. Apa ini? Siapa yang punya anak putri lebih dari dua ini? Antum ya? Putrinya itu berapa? Tiga. Tiga, masya Allah, ala riwayat. Had. Bagaimana? Kalau menunjukkan keutamaan orang yang punya anak putri banyak. Wallahu a'lam bissawab. Nah, iya, riwayat jelas. Wallahu a'lam bissawab. Menangkap ya? Dua. Ada berapa anak putrinya? Over satu. Ya, anak muda yang tiga ke atas. Kalau dua, saya juga punya dua. Putri saya juga dua. Ada berapa putrinya? Oh, lor. Ya, kau. Nggak ada lagi yang tiga putrinya? Apa itu? Berapa anaknya? Satu. Putrinya dua. Akhirnya banyak dua. Ya, tidak. Ayah yang dua ini. Omor, nanti jawab. Karena dua juga termasuk riwayat ini. Sikit ya. Sehingga kalau dilihat riwayat ini, mengandung keutamaan punya putri banyak. Sikit. Sehingga kalau pas banyak doa begitu. Ya Allah kasih aku sekarang putri. Loh, ya apa? Yang putrinya dua, betul. Antum. enggak merasa dia di anak negeri. Dianggap biasa. Nah, antum. Nah, begitu ya. Secara asalnya Rasul alaihissalatu wassalam menganjurkan umatnya punya putra dan putri yang banyak. Enggak peduli itu putra atau putri. Sekarang kaitannya dengan masalah putri. Riwayat ini loh. Barang siapa yang punya 3 anak putri, jadi hijab bagi dia nanti dari neraka. Apa menunjukkan keutamaan memiliki anak putri yang banyak? Ya, yang kalau pas istrinya mengandung, arah-arah putri lagi. Lanang. Hamil lagi, putri, lanang lagi, gimana ya? Arfarof menjadi anak putrinya supaya mendapatkan keutamaan yang besar. Allah mustahil. Laki-laki semua ada jawabnya. Nama ya. Kalau semata-mata banyaknya anak putri, nggak ada keutamaannya. Kalau semata-mata banyaknya anak putra, nggak ada keutamaannya. Kalau semata-mata berbanyak-banyak anak, nggak ada keutamaannya. Bahkan termasuk sebagian bertelah. Tafakur fil amwal wal aulad, bersangka-sangka dengan banyaknya harta dan anak, tetapi akan berubah menjadi sebuah fadilah besar, keutamaannya besar kalau memenuhi apa yang disebutkan dalam riwayat ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar alaihinna, dia sabar dalam mengurusi putri-putrinya itu. Wa kasahunna min jidatihi, memberi pakaian putri-putrinya dari kekayaan dia. Sampai betul-betul jadi orang, menjadi putri yang salihah, wanita yang salihah, siap masuk ke dalam pelaminan, dicarikan seorang suami yang saleh, jadi halal. Tamam, kunna lahu hijaban min nar. Hadza. Sehingga yang dinasihatkan Allah, kalau secara fitrahnya seseorang kepinginnya anak laki-laki, itu fitrahnya orang senang sama laki-laki. Bapak itu mudah melecehkan perempuan, dan perempuan juga dimuliakan secara fitrah, apalagi bayi yang pertama lanang. Laki-laki. Karena kemudian keluarnya putri, usaha lagi, putri lagi, usaha lagi, putri lagi, usaha lagi, putri lagi, sampai 5 kali itu terus. Jangan kemudian putus asa. Ada keutamaan yang sangat besar dalam riwayat ini. Tamam? Kamu sabar dalam mengurusi putri dari kalian tadi. Kasih pakaian, kasih minum, kasih makan yang halal, thayyibah, sayang kalian. InsyaAllah ta'ala menafikan pahala yang sangat besar. Hijaban minan nar. Kemudian yang menafikan azakumullah, keutamaan ini, kunna lahu hijaban minan nar, khusus untuk kaum muslimin. Memang tetapnya Nabi, pembicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ini ditujukan untuk para sahabat al-kiram. Sehingga ini keutamaan untuk kaum muslimin, untuk kaum mukminin yang memiliki 3 orang putri, sabar mengurusi mereka, sabar dalam berpakaian kepada mereka sampai menjadi wanita yang salihah. Adapun kalau kita orang yang kafir, seorang yang musyrik, walaupun anak putrinya tak sedang, tetap tidak bisa menyelamatkan dia dari neraka. Paham ya? Hadis ini menanti nasehatullah, termasuk hadis yang sangat jelas menerangkan babilnya yang namanya kafir lingkaran biru, membatasi keturunan cuma 2 saja, 2 anak cukup, 1 putra, 1 putri. Jadi aku ini 3 putri, belum yang putra, baru putri 3. Yang putra lewatnya lagi berapa? 6 tambah 3 9 gitu. نعم الله المستعان. هذا مفهوم إن شاء الله. قال حدثنا الفضل بن ركيب أبو نعيم ثقة يا إخوان. قال حدثنا فقر بن خليفة ابن خليفة صدوق عن شرحبيل ابن سعد المدني المدني تلي ضعيف لمح ومن تساد فاكت ويتموت. قال بذلك سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما saya pernah mendengar Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau bersabda, "Ma min muslimin," tidak ada dari seorang muslim pun, "tudrikuhu ibnatan," mendapati dia dua putri, artinya dia memiliki dua putri, "fayuhsinu suhbatahuma," lalu sang muslim itu memperbaiki pergaulan dengan dua putra tersebut, "illa adkhalatahum jannah," melainkan kedua putri itu akan bisa memasukkan dia ke dalam surga. Fal hadis bihadzal isnad dhaif, ini hadis dengan isnad seperti ini dhaif, penyakitnya ialah Syurahbil bin Sa'ad al-Madani, dia dhaif. Namun hadis ini khanafi na'udzubillah hadithun hasan li ghairihi, hadith yang hasan li ghairih dikarenakan riwayat yang sebelumnya tadi, hadithnya Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Satu makna, qala haddathana Abu Nu'man, namanya Muhammad ibn al-Fadl, dikenal dengan julukan Arim. Qala haddathana Sa'id ibn Zaid, Abu Nu'man siqah, Sa'id ibn Zaid juga siqah, sama-sama siqah, terpercaya. Qala haddathani Ali ibn Zaid, Ali ibn Zaid ibn Jud'an, dan dia ba'id, lemah ya. Qala haddathani Muhammad ibn al-Munkadir, dia siqah, terpercaya. Anna Jabir ibn Abdullah haddathahum, bahwasanya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma membawakan hadis kepada mereka. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu banatin," barang siapa yang memiliki tiga putri, "yu'wihinna," dia melindungi ketiga putrinya, "wa yakfihinna," dan dia mencukupi kebutuhan tiga putrinya itu, "wa yarhamuhunna," dan dia menyayangi, merahmati tiga putri tersebut, "faqad wajabat lahul jannah al-baddah," maka sungguh wajib bagi dia masuk dalam surga al-baddah dengan sungguhnya. Faqala rajulun min ba'dil qawm, maka berkata seorang laki-laki dari sebagian kaum, "wasnataini ya Rasulullah," bagaimana kalau dua putri wahai Rasulullah? Qal, dia mengatakan, "wasnatain," ya, dua putri juga. Al hadis di hadis isnad dhaif. Agar ikhwan, ini hadis dengan isnad seperti ini dhaif. Apa ilatnya? Hah? Apa penyakitnya? Jangan Ali ibn Zaid bin Jud'an juga dhaif. Namun, menjadi hadis yang hasan di ghairih dengan dua riwayat di atas. Jadi tiga riwayat ini ikhwan masing-masingnya saling menguatkan Hadis Nafas dhaif. Hadisnya Jafir dhaif. Dikumpulkan jadi satu menjadi hasan li ghairihi. Hadisnya Uqbah bin Amir sahih. Fal hadis sahih. Baik ya, Pak. Dua riwayat ini kana min Allah. Semakin memperjelas riwayat di atas. Pada hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu di atas, "Ma min muslimin tudrikuhu ibnatan." Tidak seorang muslim pun yang mendapati dia dua putrinya. Pada kalimat min muslimin, seorang muslim, bagaimana yang diterangkan di atas, bahwasanya keutamaan ini berlaku untuk seorang muslim, bukan orang yang kafir. Tanya, yang mendapatkan keutamaan ikhwan, ialah seorang yang muslim, seorang yang mukmin, bukan orang yang kafir. Kemudian, kalimat muslimin di sini umum. Tanya, bab yang menggunakan isim nakirah, apalagi sebelumnya didahului dengan min muslimin, menggunakan ta'kid bin nakirah, penekanan dalam bab nakirahnya, tambah lagi dari apa namanya kalimat ma mana betul-betul muslim secara umum, siapa pun dia, tamam, dari mana pun dia, berapa pun umurnya, itu semuanya masuk dalam kategori muslim. Selama dia masih muslim, maka dia mendapatkan keutamaan ini dengan syarat fayuhsinu suhbatahuma. Dia memperbaiki berteman dengan dua putri tadi, ya kawan. Dalam kehidupan sehari-harinya dengan dua putrinya, dia perbaiki keadaan mereka, dia perbaiki ta'limnya mereka, dia perbaiki adabnya mereka. Al-muhim dididik semingguan rupa sehingga menjadi seorang wanita yang salihah, atau dua putri yang salihah, atau tiga putri yang salihah. Masa. Kemudian pada hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ikhwan, keutamanya ialah ada khalaqahul jannah. Kalau dia memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam riwayat ini, maka kedua putri tersebut akan membuat dia masuk ke dalam surga. Sehingga kalau yang di atas sebagai hijab, sebagai tameng bagi dia dari neraka, yang kedua ia dipastikan dia masuk dalam surga. Ada khalaqahul jannah. Masya Allah. Ini karena kita mengatakan Allah menunjukkan kepada kita bahwasanya asbab dukhulil jannah katsirah. Banyak sebab untuk bisa masuk ke dalam surga sangat banyak sekali. Di antaranya yang kami tinjaukan Allah ialah dengan cara husnul tarbiyati al-banat, memperbaiki tarbiyahnya putri-putri kita. Paham? Sehingga bagi mereka yang memiliki anak putri, jangan disia-siakan. Tamam, jangan disia-siakan. Eman-eman, itu semuanya merupakan celengan kalian nanti di yaumul qiyamah, yang bisa membuat kalian masuk ke dalam surga, yang bisa membuat kalian apa namanya dibentengi, dihalangi cara kita. Kalau kalian betul-betul perhatian dalam diri mereka, perhatian dalam tarbiyah mereka, mencukupi kebutuhannya mereka, tamam, berbakti kepada mereka, ngasih makan minum mereka dengan cara yang halal, al-muhim dikemas demikian rupa menjadi wanita yang salihah. Menjadi wanita yang salihah. Amin. Utamanya yang menerima nasihat semua Allah hanya diketahui dan difahami dengan baik oleh orang-orang yang sungguhnya sangat kuat nilai keagamaan. Memang betul-betul dia sangat hati-hati dan sangat perhatian dengan tarbiyah putri-putrinya, putra-putrinya. Adapun awamul muslimin, awamnya kaum muslimin, mereka ini orang yang tidak azab Allah, tidak perhatian dengan tarbiyah putri-putrinya. Sama? Dibiarkan los putrinya. Dari semenjak kecil, dididik dengan pendidikan duniawiyah, dididik dengan pendidikan yang amburadul. Semenjak kecil sudah dimasukkan dalam sekolahan-sekolahan yang seperti itu. Jelas, wow, masih kecil, masih umur TK, masih polos-polosnya anak itu, masih putih-putihnya pemikiran dia waktu itu. Sudah dimasukkan di sana, seragamnya di atas lutut, dicampur dengan si Joni, dengan si Denny, dengan si Joni, dengan si Jono. Pengajarannya ialah nyanyi, tepuk tangan, ya ini, ya itu, Al-Muhim itu putri. Dibikin betul-betul semenjak dini, semenjak masih kecil, ditanggalkan rasa malu dia dari banyak orang. Naik peringkat SD, mulai mengerti yang namanya laki-laki. Naik peringkat lagi SMP, ngerti yang namanya laki-laki. Ini Jumur Bangir, ini Tetek. Wah, ini yang ganteng, ini yang jelek. Oh, ini yang kasar, ini yang halus. SMA. Masya Allah, bisa menyelamatkan diri luar biasa. SMA ini, Pak, bisa menyelamatkan diri luar biasa. Luar biasa. Artinya apa? Hancur ya. Bukan barang aneh, bukan barang asing di telinga kita. Berita-berita, kabar-kabar yang disuarakan oleh orang-orang luar sana mengeluhkan yang namanya perilaku, mengeluhkan yang namanya moral, mengeluhkan yang namanya akhlak muda-mudi. Di mana yang namanya muda-mudi pacaran, apalagi sudah malam ini, ceker yang namanya muda-mudi, di taman-taman kota, Surabaya di mana? Di Kenjeran, di pantai itu. Dan seringkalinya yang namanya Tina Masyarakat Allah, tempat mejengnya itu, taman-taman kota itu, yang luas begitu. Pakai sama motor, duduk, dipikir-pikir segala macam. Sama muda, mudi, putra, putri. Fala haula wala quwata illa billah. Bukan barang aneh, barang kina azakumullah. Dan bukan barang baru. Berita yang santer di luar sana mengeluhkan nasibnya siswi-siswi yang ternyata sudah tidak perawan lagi. Masih siswi ya? Yang salah siapa ya? Yang salah orang tuanya. Yang salah tentunya siswinya juga salah, asli. Orang tua yang tanggung jawab. Sebab semenjak kecil, memang dididik untuk ditanggalkan rasa malunya. Gak ada lagi malu sama yang namanya laki-laki. Biasa yang namanya laki-laki. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Jangan kalau kemudian banyak siswi-siswi lagi mengerjakan etanas ujian terakhir jemblek 5 bulan biasa itu biasa itu wala haula wala quwata illa billah. Pesta seks putra putri muda mudi kebanyakan sasarannya SMA. Jangan dikira yang kuliah gak kena sasaran. Sasaran empuk itu yang kuliah-kuliah. Tapi mereka sebenarnya yang SMA. Daun muda katanya. Paham? Seperti. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Putrinya keluar dari rumah. Tanpa dicek larinya kemana. Keluarnya kemana. Keluar dengan siapa. Jam berapa pulangnya. Tak perhatian. Malah difasilitasi. Khamisina azakumullah. Putrinya. Kamu tak belikan mobil jazz khusus untuk kamu. Gitu. Kan cocok. Jazz itu kan kecil. Cocok berdua. Fasilitas pacaran. Berdua dengan pacarnya. Gitu. Bikin, rekening. Jangan khawatir. Rekening apa? BCA. Jangan khawatir. Lihat. Tiap bulan, rekening kamu penuh. Gitu. Fala haula wala quwata illa billah. Enggak tahu berteman dengan siapa, pulangnya kapan, datang malam bertanya dari mana kamu? Itu dia. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, ya. Maka orang-orang yang demikian keadaannya yang menuntut azabullah tidak mendapatkan keutamaan Islam. Bahkan nanti di yaumul qiyamah menuntut azabullah orang-orang seperti itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaihi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing kalian ialah pengatur, pemimpin, penguasa, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pengaturannya, kepemimpinannya. Nah, maka masing-masing ayah, masing-masing ibu akan dimintai pertanggungjawaban dia atas tarbiyatil aulad, pendidikan anak-anaknya, baik anak laki-lakinya, apalagi anak putrinya. Akan dimasul, dimintai pertanyaan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, bagaimana putri kalian? Bagaimana putra kalian? Bagaimana tarbiyah mereka? Bagaimana mereka? Bagaimana mereka? Fala haula wala quwwata illa billah. Maka para muslimin hadirin mulia sekalian. Apalagi di zaman sekarang ini yang namanya pergaulan sudah super bebas. Bukan lagi bebas, super bebas. Bahkan mungkin di sebagian tempat sampai tertingkat hiper bebas. Lebih dari super kan? Hiper bebas. Laki perempuan biasa nyampur wala haula wala quwwata illa billah. Apalagi kalau kalian dengar berita dari Yogyakarta. Miris. Yogyakarta ya karena ini Alhamdulillah terkenal dengan yang namanya kota pendidikan. Iya. Kenapa banyak fakultasnya ya? Siapa yang tidak kenal dengan kota Yogyakarta? Kota Puter. Ternyata yang namanya Alhamdulillah Yogyakarta terkenal kota paling kotor. Lebih kotor bahkan dari Surabaya atau mungkin dari Jakarta. Kotor apa nih? Bersih, ringrutnya bersih. Bukan itu yang saya maksud. Tapi sangat kotor soalnya yang mana kita harus ngomong. Bukan barang yang aneh dan bukan barang baru di sana itu. Yang namanya satu kontrakan lanang wedok campur. Laki perempuan campur dalam satu kendaraan. Cak rumah, rumahnya enggak gede ya. Tahu sendiri antum bagaimana kontrakan rumah. Enggak besar. Laki perempuan. Mahasiswa, mahasiswi. Satu komplek rumah. Mandinya antri. Nah, kamar mandinya cuma 2 atau 3. Orangnya banyak, 10, 12. Antri. Nah, ya bukan antri. Ini antri, siswinya pakai hal begini, ininya ini kan lah orang orang batera sila. Antri sama yang siswanya, yang mahasiswanya, ngobrol biasa begitu itu pemandangan yang hijau alami antara kita ya, yang biasa seperti, nama mungkin sebagian mereka masih malu-malu menggunakan baju biasa, tapi bajunya you can see. Kemudian setengah paha, pergi tidur. Yang biasa. Yang keluar dari kamar mandi, yang gini. Ya Allah, seperti itu. Bukan orang yang baru, karena yang menawarkan Azzaikumullah. Satu kamar, 2 orang. Laki perempuan. Kau harus dengar tanda. Selama, menjak saya masih di sana tahun 90-an. Sudah gitu yang namanya Yogyakarta. Harus sekarang aja dihukum. Kena gempa. Alam. Nah, iya. Biasa itu. Satu kamar. Biasa itu. Bukan perkara yang. Ya biasa. Biasa kita buat. ya pacarnya memang. Nah, mau kalau pakai pacarnya, dengan pacarnya sekamar dua. Ya kayak kehidupan suami istri gitu. Jangan membicarakan yang namanya kali urang. Nah, kali urangnya wow, tapi yang paling tinggi, yang dekat dengan Merapi. Di sana banyak yang namanya penginapan-penginapan. Banyak yang namanya hotel-hotel. Dingin tempatnya, enak untuk pacaran. Hah? Hampir ini kayak puncak di wilayah wilayah Jawa Barat. Hotel. Jangan bicarakan yang namanya barang berbis. Wilayah pantainya juga banyak penginapan-penginapan di sana. Oke. Yang bersama para haula wala quwata illa billah. Nah, yang namanya orang-orang Allah tidak perhatian dengan tarbiyah anak-anaknya. Bayangkan mereka yang penting putra saya insinyur, yang penting putra saya dokter atau profesor atau ST sarjana teknik, SE sarjana ekonomi dan misalnya laba, yang penting perekonomian lancar laba, yang penting kehidupan mapan tidak apa-apa, yang penting uang banyak. Bayangkan mereka yang dinasihati Allah, yang penting putrinya itu bisa menjadi tulang punggung keluarganya, apalagi putri yang paling pembaharap, yang paling tua. Ya, menggunakan putri dia bisa menjadi seorang dokter, atau bisa menjadi seorang dokter, atau dokter kandungan. Kandungan mari saya sampaikan. Bagi yang putri, buat diminati. Nah, kalau putri saya yang jadi dokter kandungan, spesial dokter kandungan, nah, buka praktek di daerah saya, laris manis itu. Biasanya kan yang namanya berkandungan itu kan laki-laki. Memang ada, rupanya ada permainan di bidang orang-orang medis ini. Apa negara dia? Sangat sulit yang namanya perempuan masuk dalam yang namanya bagian kandungan. Dipersulit, sangat sulit. Ada permainan dan laki-laki yang nangani. Sama rusak. Nah, berhasil masuk dalam kandungan, berhasil jadi dokter spesial kandungan, laris manis, jangan khawatir. Banyak perempuan yang hamil dan melahirkan. Nah, sekali mereka gitu, khamsin alif, 50.000 rupiah, mereka tok perutnya ini, apa namanya, pet gitu, khamsin alif, ya bayi mu beres, posisinya tepat, ini apa namanya kandungan sudah masuk dalam jalan keluarnya, tunggu saja, nggak ada yang apa, khamsin alif. Belum apa aja loh. Ayo. Nggak mikir ya kawan. Jangan menuju ke arah sana itu. Ternyata dipenuhi dengan awan dan duri. Dipenuhi dengan macan-macan dan buaya-buaya. Yang siap melahap putrinya. Wala haula wala quwata illa billah. Kalau bicara pula begitu. Banyak untuk kasusnya yang akan dikenal oleh semua. Mereka ya kawan sangat jauh. Dari bimbingannya Rasul. Alayhissalatu wassalam yang seperti ini. Namun muslimin tudrikuhu ibnatan fayuhsinu suhbatahuma illa adkhalatahu aljannah. Allahu musta'an. Para hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan mana ketika Rasulullah perkara-perkara yang dipersyaratkan untuk bisa mendapatkan keutamaan kitab di atas. Yang pertama ialah yukwihinna, melindungi putri-putrinya. Iwa, lindungi betul putrinya itu. Dijaga betul yang namanya putrinya itu. Tidak diserahkan kepada macam-macam buaya-buaya para hidung-hidung belang. Tidak, betul-betul dijaga. Yukwihinna, dijaga betul putri-putrinya itu. Dijaga rasa malunya. Dijaga kehormatannya. Dijaga tarbiyahnya, betul-betul terjaga. Wayak bihinna, dicukupi kebutuhannya, makan minumnya, pakaiannya. Wayarhamuhunna, dan merahmati mereka, kasih sayang dengan putri-putrinya. Tamam, jadi dengan cara yang kasih, dengan cara yang lembut, dengan cara yang bagus, mengasihi putri-putrinya. Maka Rasulullah mengatakan faqad wajabat lahul jannah, wajib bagi dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Maka keutamaan yang besarnya khalafatina azzaikumullah ternyata tidak mudah, tidak gampang khalafatina azzaikumullah. Betul-betul harus ekstra perhatian dengan yang namanya anak putri. Sehingga dari mulai semenjak lahirnya itu anak putri sudah harus bersiap khalafatina azzaikumullah, arah-arah menuju kepada riwayat ini. Nah, jaga betul itu anak putri. Pendidikan dia, tarbiyahnya dia, pergaulannya dia, terus sampai dewasa, diajari tentang ahkamul nisa, hukum-hukum masalah kewanitaan, diajari tentang ahkamul haid wal nifas, bagaimana hukum-hukum seputar masalah haid, diajari tentang perkara-perkara masalah kewanitaan, terus sampai menjadi wanita yang salihah, jadi wanita yang alimah yang mengerti tentang perkara agamanya. Tapi hadirin, paham betul nampak keragamannya. Kemudian tadi itu dicarikan pasangan yang tepat, rajulun shalih, laki-laki yang saleh, maka akan menjadi pasangan yang berbahagia ya Allah. Baru kemudian bisa mendapatkan hal ini. Dagang mana? Bapak Taufiq ya Allah, yang nanti Taufiq berjaya menemukan Allah Subhanahuwataala di tangan Allah Subhanahuwataala. Rekening ya kawan, seorang bisa berusaha semaksimal mungkin. Anaknya betul-betul diperhatikan tarbiyahnya, diperhatikan betul urusannya. Bangkang. Bukan perkara yang mustahil, percaya. Bangkang. Nah, tidak mau nurut sama orang tuanya. Tidak mau nurut sama bapak ibunya. Jadi perempuan yang berandal. Bukan perkara yang mustahil. Sehingga betul-betul melakukan perjuangan yang keras. Kesungguhan, keuletan, keikhlasan, kesabaran. Sama membutuhkan biaya, harta benda, mencurahkan semua perhatian untuk putra putri kita yang mana mungkin azzaikumullah. Ini yang mana mungkin azzaikumullah mengwajibkan kita semua. Bagaimana sekarang dalam riwayat tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan juga dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang beriman, jagalah diri dari kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ahlikum, keluarga itu mencakup az-zawjat wal aulad, istri-istri dan anak-anak. Allahumma musta'an. Apa hukum menikah dengan wanita muslimah yang belum memahami sholat tapi sudah berkerudung dengan tujuan memahamkan dia tentang masalah sholat? Oh, maksudnya antum kepingin jadi pahlawan? Hah? Gampang ya, banyak namanya wanita dinikahi. Wanita arba'in, tungkahul mar'atu li arba'atin. Perempuan itu dinikahi karena empat perkara. Lima liha, karena hartanya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jiniha, dan karena agamanya. Kauhar juga sidin, talibat yadak. Maka perhatikan, carilah orang-orang perempuan yang kenal beragama. Kalau tidak akan celaka tangan kamu. Sehingga perhatikan betul dimana mungkin azzaikumullah yang namanya wanita yang taat beragama. Kalau kamu melihat ini perempuan yang tadinya belum memahami yang namanya sholat, dia bisa diajak ke arah sana, manut sama kamu, nurut sama kamu, diajak bagus. Tamam? Bisa diarahkan begitu, diajari dengan baik, dan nurut. Tidak ada pembangkangan dimana mungkin azzaikumullah. Mudah-mudahan bisa mendapatkan sekian banyak pahala. Pahala menikah, pahala mentarbiyah istri, pahala memberikan ta'lim, pengajaran kepada keluarga. Terus kamu ajari dia. Dia tolak, diajari. Masalah hijab muslimah, diajari. Terus semua diajari. Dan dia nurut, manut kepada kamu. Masya Allah. La yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Kalau engkau bisa memberikan petunjuk kalau Allah berikan petunjuk hidayah kepada seorang lantaran kamu, satu orang lebih baik bagi kamu daripada umur 6 unta merah. Dari mana? Lalu kemudian, karena kamu sudah ingin tua, nyari angele, susah mencari yang namanya akhwat, dapatnya seorang wanita, salah tidak apa-apa. Alladzihi. Pelajarannya. Ya, ta'ala'ilah. Ternyata dia orang perempuan, tidak ngerti yang namanya sholat. Sudah begitu, ternyata perempuan keras kepala. Allahu Akbar. Maunya cepat-cepat menikah, ternyata harus berhadapan dengan tembok raksasa. Ya Allah sholat. Tidak. Tanggang perempuan. Tidak. Wajib saja. Saya bilang wajib. Waduh. Repot ya. Itu perempuan yang kempan dan sangat cuantik berubah jadi perempuan yang sangat golek. Hah? Ya, iya. Cantik itu jangan dilihat cuma dari sisi bagian fisik saja. Paham? Allahumma sallallahu alaihi lihat kalau demikian kondisinya, jangan. Kalau kondisinya ialah betul-betul dia mau kamu atur, mau kamu aja dengan cara yang sedang dia manut, maka bismillah. Apakah diperbolehkan atau dianjurkan untuk melaksanakan sholat gaib tentang kondisi di Yogyakarta, mengingat di masjid-masjid umum disuruh melaksanakan sholat gaib. Sholat gaib kana bintina azakumullah ala qawlain. Sebuah pendapat kana bintina azakumullah, pendapat yang pertama mengatakan masyru'ah ala kulli hal, disyaratkan dengan keadaan bagaimanapun, dalam artian apakah dia sudah disolatkan jenazahnya atau belum. Ini pendapat sebagian para ulama, dan ini yang dikuatkan sama Syekh Ahmad Ibn Yahya Al-Najmi. Pendapat yang kedua mengatakan yang namanya sholat gaib itu khusus untuk jenazah-jenazah yang tidak atau belum disolatkan oleh kaum muslimin di daerahnya. Tadi paham ya? Belum ya kawan. Kalau belum disolatkan sama sekali, maka kaum muslimin di lain tempat diperbolehkan, disyariatkan untuk melaksanakan sholat gaib, dan itu hukumnya fardhu kifayah. Kalau sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Wa al-akhir yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, dan yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, wa huwa al-aqrab, ini yang mereka ikhwan kitab sholat gaib yang ada di zaman Rasul alaihi wassalam, cuma sekali yaitu pada saat beliau menempatkan jenazahnya Najasyi yang meninggal dunia di Habasyah. Dalam keadaan yang pandang Madinah Azzaikumullah, banyak para sahabat al-kiram yang meninggal dunia ketika di Mekah, meninggal dunia dalam pertempuran ini, pertempuran itu, tidak disebutkan satu riwayat pun dari Nabi alaihi wassalam beliau menempatkan salat jenazah salat gaib untuk mereka semua. Maka lihat kondisi yang ada di Yogyakarta di sekitarnya. Kalau mayat-mayat tadi yang kena runtuhan rumah tadi, mereka sudah disolatkan oleh kaum muslimin di sana, dan sebagian kaum muslimin, maka halal, sudah cukup. Tapi kalau belum sama sekali, karena kita Allah, maka disyariatkan yang namanya salatul gaib. Wallahu a'lam bishawab. Ketika adzan sudah dikumandangkan, dan kita juga baru saja masuk ke masjid, apakah kita boleh langsung sholat tahiyatul masjid ataukah berdiri menunggu azan selesai terlebih dahulu? Lihat ya kawan, kalau antum termasuk yang berpendapat bahwasanya tahiyatul masjid perkara yang wajib hukumnya dan menjawab azan hukumnya sunnah, maka al-wajib muqaddama ala sunnah, yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Saya paham yang namakan ya kawan. Pembahasan tentang masalah tahiyatul masjid ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Demikian pula tentang permasalahan yang namanya menjawab azan, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tidak difahami. Sehingga kalau antum mengatakan bahwasanya tahiyatul masjid itu hukumnya wajib, sementara menjawab azan hukumnya sunnah, maka langsung sholat dengan tanpa menjawab azan. Tidak difahami ya. Sebagai antum berpendapat tahiyatul masjid hukumnya wajib, menjawab azan juga hukumnya wajib, Halal. Dua-duanya kamu lakukan, tunggu sebentar jawabannya, baru kemudian kamu melaksanakan salat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Apakah keadaan gempa di Yogyakarta sudah mencukupi keadaan darurat untuk bisanya laki-laki dan perempuan beristirahat di dalam sebuah tenda tempat pengungsian korban? Gitu ya, bisa beristirahat. Kayaknya senang istirahat. Nah, ya. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk diupayakan pemilahan laki perempuan, ya halal. Itu pun dalam tenda yang orang bertina ataupun dalam tenda yang ada para pengungsian itu diupayakan ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Maftaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semua semampu kalian. Kalian sudah dengar ya, Ikhwan? Bagaimana? Yang saya tahu baik perkeluarga kayaknya dia. Hah? Perkeluarga. Ini sebagian perkeluarga atau lebih yang umum. Agak ada sebagian umum. Betul sih. Kompleks dari sisi. Dia dibilang, alhamdulillah. Kalau memang ini laki-laki ini perempuan, fattaqullaha mastata'tum. Nah kemudian kayak pindang tuh, jadikan satu kulit. Ini laki, ini perempuan, segala macam tidak sembarangan. Ya bahaya. Bagaimana apabila yang meninggal banyak, karena dan alam, sedangkan kehidupannya tidak sehat atau terbatas, bagaimana caranya? Baik ya, Pak. Ini sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan selama ya, Pak. Ketika kasus tsunami di Aceh, kondisi yang di Aceh lebih parah daripada di Jakarta. Padahal, begitu kan? Tidak ada ini yang namanya pertanyaan. Dan juga dipertanyakan kepada para ulama jawaban mereka ikhwan, bahwasanya hukum asal kepengurusan jenazah ialah seperti yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimandikan, dikafani, disalatkan, dikuburkan. Betul ya? Nah, kefiah ini mana mungkin azab mau dilakukan ketika seorang muslim itu mampu melaksanakannya. Tetapi kalau kemudian sudah lagi tidak mampu melaksanakannya dikarenakan keadaan tertentu atau keadaan darurat yang tertentu, maka fattaqullaha mastata'tum. Kalau memungkinkan untuk di salatkan. Memungkinkan dikafani. Kalau enggak memungkinkan semuanya, dimandikan enggak mungkin, dikafani enggak mungkin, disalatkan enggak mungkin, halal, pasti kufur. Langsung kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Dari mana ya? Jika belum memakai kapan tadi, kalau mungkin kan, maka ya kalau semampunya ada kain berapa, itu yang dikafankan. Selebihnya dengan tambah kain kafan. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallimullahu nafsan illa wus'aha. Bagaimana hukum boneka atau mainan makhluk yang bernyawa? Sudah pernah saya rinci kemarin ya, ingat tak? Ini boneka, kalau cuma sekedar boneka. Boneka-boneka apa namanya yang ada nyawanya, tidak masalah ya. Atau boneka makhluk, misalkan boneka orang, boneka kuda, segala macam, tidak masalah. Hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang memiliki boneka kuda bersayap. Tetapi kalau kita azakumullah, kalau kemudian bonekanya itu dikasih sesuatu yang membuat dia bergerak, bersuara dan segala macamnya, halal. Itu yang namanya menungso, itu yang namanya makhluk yang bernyawa. Apa tidak boleh? Sebagai bari'ah itu merupakan sebab atau merupakan apa namanya jalan menuju kepada perkara-perkara yang haramkan dalam Islam. Ini para mutinazakumullah ringkasan dari fatwanya Syekh Abdul Rahman Al-Adani hafizahullah ta'ala wa syarah. Jadi paham ya? Paham kan yang saya maksud? Ini kalau boneka misalkan anaknya antum atau belikan boneka kuda bersayap kayak kuda sembrani gitu. Paham? Dikasih ada apanya dalamnya itu, remote-nya atau apa, ada baterainya, sehingga si anak itu bisa memainkannya. terbang kudanya itu. Kuda terbang kudanya. Naik begitu. Mendor lagi, berjalan, lari, terus begitu. Tidak boleh ya Pak. Itu sudah merupakan menyerupai penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tiga hadis yang dibahas di atas, mana yang menunjukkan keutamaan dari memelihara satu anak putri? Sedangkan hadisnya disebutkan dua dan tiga. Alhamdulillah. Baik ya Pak. Justru dari bab yang dibawakan sama Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu man ala jariyataini aw wahidah, bab seorang yang mengurusi dua anak putri satu, menunjukkan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memahami jumlah yang disebutkan dalam riwayat tadi, tiga atau dua, itu wasfun tarji. Istilah ilmu usul ya Pak. Yani kriteria yang tidak dianggap dalam riwayat. Artinya apa? Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Yang namanya bilangan, tidak ada masalah. Jadi kan, itu namanya wasfun tarji. Sifat suatu kriteria, pensifatan yang tidak ada sama pautnya dengan yang namanya hukum. Paham? Dibiarkan gitu. Ini dari bab yang sebutkan sama Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksud dengan jariyatain, anak putri yang belum balik ya, dicari. Baik. Jaz insyaallah ikhwan. نكتفي لو إن شاء الله سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله الحمد لله